Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada kesempatan terakhir kita sudah membaca dari apa yang dituliskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yakni terkait dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang sunnahnya atau ketetapannya pada makhluk-makhluknya dalam pengaturan alam semesta ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya sebab dan akibat, demikian pula balasan-balasan atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di kehidupan dunia ini ataupun balasan yang sempurna yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan di kehidupan akhirat, di mana semua itu berjalan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala dipuji atas hikmah-hikmahnya. Dan ini kata Imam As-Sa'di rahimahullah adalah perkara yang dipersaksikan secara syar'i, demikian pula secara qadari, secara takdir. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan, wa qad yuri ibadahu ta'ala annahu yughayyiru ba'dal makhluqati an nizamiha al-mu'tad. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengubah pada sebagian makhluk-makhluknya dari aturan yang biasa berjalan pada mereka. Liya'rifal ibadu annahu al-mutafarridu bil qudrati wa tasarrufi. Di mana di antara hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu ya, di luar dari kebiasaan yang berjalan pada mereka, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutafarrid, yang Maha Esa, yang bersendirian, bil qudrati wat tasarrufi, dengan kuasanya dan tindakannya terhadap makhluk-makhluknya. Sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya sebab yang dikaitkan dengan akibatnya, di antara hikmahnya agar manusia bersemangat di dalam menempuh sebab-sebab itu, ya, dengan berharap untuk sampai pada akibat dari sebab yang dia tempuh tersebut. Namun untuk diketahui bahwa sekuat apapun suatu sebab, itu semuanya tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalnya kita mengetahui bahwa untuk seorang memiliki keturunan, ya, sebabnya adalah menikah. Namun Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Penentu, terkadang Allah takdirkan, ya, dari sebuah pernikahan ternyata, ya, tidak menghasilkan keturunan, agar hamba-hambanya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan, ya, dalam urusan hamba-hambanya. Demikian pula, ya, di antara hal yang keluar dari sunnatullah atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang biasa berjalan pada makhluk-makhluknya, sebagian di antaranya adalah karamah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada awliya, kepada para walinya. Atau di atas dari itu semua adalah mu'jizat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada para nabinya. Kemudian, wa anna jami'al hawadithi khadi'atun limasyiatihi wa kudratihi. Agar hamba-hamba semuanya mengetahui dan meyakini bahwa seluruh dari kejadian dan peristiwa khadi'atun limasyiatihi wa kudratihi, semuanya tunduk di bawah kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa anna ma akhbarat bihi ar-rusulu min umuril ghaibi kulliha haqqun. Dan untuk mereka mengetahui bahwa apa saja yang diberitakan oleh para rasul dari perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang di luar dari jangkauan seluruh alat pengetahuan yang ada pada manusia, maka semua itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Walakin abal jahiduna illa an yunkiru ma kana Allahu akhbara bihi ala alsinati rusulihi mimma kanu al-ana ya'kiluna hum nadhiruhu. Akan tetapi para penentang itu, mereka enggan kecuali mereka mengingkari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah beritakan melalui lisan para rasulnya dari hal-hal yang di masa ini, ya, di zaman ini, mereka, ya, bisa memahami apa yang semisalnya, yakni semisal dari perkara-perkara yang telah diberitakan oleh para rasul tersebut. Ya, sebagaimana sudah dilewati, bagaimana para rasul, ya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, ya, di dalam kitabnya, ya, dialog antara ahlul jannah dan ahlul nar, ya, di mana, ya, mereka saling melihat satu dengan yang lainnya dalam keadaan jarak yang demikian jauh, ya, antara al-jannah yang ada di atas langit yang ketujuh dengan an-nar yang berada di bawah bumi yang paling dalam, di mana mereka, ya, orang-orang yang menentang para rasul mengingkari yang demikian dan menganggap itu sesuatu yang mustahil. Namun ternyata apa yang diberitakan oleh para rasul tersebut semisal itu di zaman kita sudah bisa menyaksikannya, bagaimana yakni terjadinya dialog, ya, bahkan bisa saling melihat antara dua orang yang jaraknya sedemikian jauh. Fanqalaba alaihimul amru wa qallaballahu qulubahum kama lam yu'minu bihi lamma ja'ahum wastakbaru bi'uqulihim 'alal haqq. Sehingga berbaliklah keadaan mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala balikkan kalbu-kalbu mereka. Kama lam yu'minu bihi lamma ja'ahum. Sebagaimana mereka ketika kebenaran itu datang kepada mereka, mereka tidak mau beriman. Bahkan dengan akal-akal mereka, mereka menyombongkan diri terhadap kebenaran. Ya. Ini sebagaimana keadaan orang-orang kufar, di mana mereka meskipun melihat dari kejadian yang semisal dari apa yang diberitakan oleh para rasul tersebut, ya, mayoritas mereka tetap dalam keadaan kekufuran mereka, keengganan mereka untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Kemudian, wa min a'dhami ulumil ghaibi allati akhbara bihal qur'anu wa abdaha wa 'adaha أنه أخبر أنه لا سبيل إلى الصلاح البشري وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته. Dan di antara perkara yang paling agung dari perkara-perkara gaib yang telah diberitakan tentang perkara tersebut oleh Al-Quranul Karim dan telah ditampakkan dan diulang-ulang perkara tersebut, ya, adalah bagaimana Al-Quran memberitakan bahwasanya tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada kebaikan manusia, kebahagiaan dan kesuksesan hidup mereka di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengikuti agama ini, yakni agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan bimbingan dan petunjuknya. Ini telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan diulang-ulang berita tersebut. Wa hadza amrun la yastaribu fihi ahadun. Di mana perkara ini perkara yang tidak ada seorang pun meragukannya, bahwa kebahagiaan manusia yang hakiki tidak lain kecuali diraih dengan mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Fa inna hadhihi al-ummah fi 'asri al-khulafa'i ar-rashidin wal muluki as-salihin lamma kanu muhtadina bi 'ilmihi wa irsyadihi wa tarbiyatihi al-khassah wal 'amah saluhat dunyahum kama saluha dinuhum. Kata beliau rahimahullah, karena sungguhnya umat ini, yakni umat Islam ini, fi asril khulafai rasyidin, di zaman para khulafai rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum, demikian pula wal mulukis salihin, di zaman ketika mereka hidup di bawah para raja yang salih, ketika mereka muhtadina bi'ilmihi wa irsyadihi wa tarbiyatihi al-khasati wal-amah, ketika mereka betul-betul menjadikan petunjuk dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, ilmu Al-Quran mereka pelajari dan ya, mereka ikuti bimbingannya, mereka ikuti tarbiyah Al-Quran secara khusus maupun secara umum, baik dalam kehidupan rumah tangga mereka ataupun dalam kehidupan bernegara, dengan apa yang ada di dalam kitabullah mereka betul-betul menjalankannya, saluhat dunyahum kama saluhat dinuhum, maka kehidupan dunia mereka menjadi baik sebagaimana kehidupan agama mereka. Ini contoh yang nyata. Kata beliau rahimahullah, wasaru al-mathal wasaru al-mathal al-a'la wasaru al-mathal al-a'la fil quwwati wal 'izzati wal 'adl wal rahmah wa jami'il kamalatil musta'iddah al-musta'id lahal basharu. Sehingga betul-betul mereka, kaum muslimin, di masa-masa itu, mereka betul-betul menjadi contoh yang paling tinggi, permisalan yang paling tinggi dalam kekuatan, kekuatan mereka, kekuatan yang tidak bisa terbendung sekalipun oleh dua kekuatan besar yang ada di masa itu, yakni Romawi dan Persia. Bahkan ketika Raja Persia meminta bantuan kepada Kaisar Cina di masa itu. Sang Kaisar meminta gambaran tentang bagaimana keadaan pasukan Muslimin yang berhasil menghancurkan kerajaan Persia tersebut. Ketika digambarkan oleh Kisra keadaan pasukan Muslimin, kata penguasa Cina tersebut, bagaimana mungkin pasukan kami akan bisa menghadapi pasukan yang seandainya mereka diperintahkan untuk memindahkan gunung, niscaya mereka mampu. Ini kekuatan yang dimiliki oleh kaum Muslimin di masa itu ketika mereka betul-betul berpegang dengan kitabullah dan ajaran Nabi mereka. Demikian pula di dalam gambaran keadilan dan kasih sayang mereka terhadap manusia. Digambarkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah tentang peristiwa bagaimana ketika kaum muslimin di masa yakni futuhat, di masa Al-Khulafa Ar-Rashidin, demikian pula di masa Bani Umayyah. Negeri-negeri yang dahulunya mereka di bawah pimpinan penguasa dari negeri mereka, dalam keadaan penduduknya betul-betul merasakan penindasan dari kaum mereka sendiri. Ketika Islam masuk ke negeri mereka yang diserahkan oleh mereka dengan Arab, mereka betul-betul merasakan keadilan orang-orang Arab itu. Pada yang dimaksud, ini keadilan Islam ketika Islam itu sampai di negeri mereka. Mereka betul-betul mencintai pemimpin-pemimpin yang ditugaskan oleh penguasa Muslimin di masa itu untuk memimpin negeri mereka. Bahkan kecintaan mereka kepada pimpinan-pimpinan Muslimin itu jauh melebihi kepada pimpinan-pimpinan dari bangsa mereka sendiri. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Islam yang rahmatan lil alamin, ya, baik terhadap manusia secara umum, lebih-lebih ya terhadap kaum muslimin secara khusus. Kemudian wa jami'il kamalatil musta'ad al musta'id lahal bashar, demikian pula dalam seluruh sifat-sifat sempurna yang manusia telah disiapkan untuk memiliki sifat-sifat sempurna tersebut. Maka umat awal dari umat Islam ini, generasi awal dari umat Islam ini merupakan contoh yang tertinggi di dalam pengamalan agama ini, yang dengannya mereka meraih kebaikan di dunia. Demikian juga ya sebagaimana dalam agama mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, ثم لما ضيعوا هدايته العلمية والعملية تحللوا وانحلوا ولم يزالوا في نقص وضعف وذلة حتى يراجعوا دينهم. Kemudian tatkala umat ini menelantarkan hidayah Al-Quranul Karim, baik secara ilmu maupun amalan, ya, umat mulai menjauhi kitabnya, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya, terlebih hal yang sangat-sangat disayangkan tentunya di masa kita. Berapa banyak ya kaum muslimin yang terlalaikan dari kitabullah, ya, terlalaikan dari membacanya, tersibukan dengan dunia-dunia mereka, ya, mulai dari tidur sampai bangun tidur yang menjadi pegangannya adalah HP, ya, mushaf hanya tersimpan di raknya. maka keadaan ini menjadikan tahallalu wan hallu mereka betul-betul melepaskan diri dari bimbingan Al-Quran, dan yang akhirnya mereka pun lepas dan hancur. Walam yazalu fi naqsin wa dha'fin wa dhillatin, dan senantiasa mereka dalam keadaan naqs, yakni kurang, yakni semakin lemah dan hina, sebagaimana ini keumuman keadaan kaum muslimin di masa kita. Mereka betul-betul pada puncak kelemahan mereka. Bahkan di negeri yang mayoritas kaum muslimin, keadaan mereka, ya, keadaan umat yang semata dimanfaatkan oleh sekelompok kecil, ya, dari orang-orang di luar mereka. Ya, suara mereka dimanfaatkan ketika sudah meraih kemenangan, kemudian dihinakan. Ini keadaan yang harus kita lihat, kenyataan yang pahit yang menimpa umat ini, dikarenakan mereka meninggalkan pengamalan, atau bahkan sebelumnya mempelajari, ya, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Keadaan ini tidak akan mungkin berubah, hatta yuraji'u dinahum, hingga mereka mau merujuk kepada agama mereka. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya, dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihada fi sabilillah sallallahu alaikum dhulla la yanzi'ukum la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah mulai melakukan muamalah jual beli dengan cara inah, yang salah satu di antara muamalah yang padanya mengandung riba, yang menunjukkan tidak pedulinya kaum muslimin dengan perkara halal dan haram, ya, yang penting bagaimana mendapatkan untung. Kemudian kalian, ya, mulai memegangi ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan peternakan. Kalian merasakan ridho, lega, ya, dengan urusan-urusan pertanian kalian. Ya, gambaran sibuk dengan urusan dunia dan menunjukkan bagaimana mereka betul-betul memiliki sifat hubbud dunia, ya, cinta terhadap dunia, menjadikan dunia sebagai batas ilmu mereka. Kemudian di siang lain, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Jihad dengan ilmu, ya, jihad dengan kekuatan dan kemampuan, yang ini menunjukkan gambaran, yakni karahiyatul maut. Berapa banyak di antara kaum muslimin ketika anaknya punya semangat untuk belajar agama, yang ini merupakan jihad fi sabilillah, dipandang sebagai anak yang tidak memiliki masa depan. Dan ini kenyataan yang banyak terjadi di antara kaum muslimin. Dianggap ketika seorang anak belajar agama sebagai anak yang tertimpa frustrasi, ya, tidak memiliki harapan yang cerah. Maka ketika keadaan ini sudah terjadi pada umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u ankum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian betul-betul kembali kepada agama kalian, kembali kepada Al-Kitab dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sahih sebagaimana yang dipahami oleh As-Salaful Ummah, pendahulu umat ini. Dan inilah, yakni kembalinya umat kepada Al-Kitab dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sahih, perkara yang sangat-sangat ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, sangat ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, bagaimana mereka berupaya untuk mengesankan gambaran yang jelek, ya, tentang mereka orang-orang yang berupaya untuk mempelajari agama dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya dengan berbagai tuduhan, bahkan sebagiannya ya mereka memanfaatkan sebagian dari orang-orang yang penampilannya penampilan muslim, namun mereka sangat-sangat memusuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkadang muncul dari lisan sebagian mereka istihza terhadap syiar-syiar agama ini, yang semua ini sekali lagi ya merupakan perkara yang menjadi perhatian setiap kita, bahwa tidak mungkin kita akan meraih kemuliaan sebagaimana generasi awal dari umat ini kecuali dengan mengikuti apa yang telah menjadi sebab kemuliaan mereka, sebagaimana yang demikian telah dinyatakan oleh Imam Daril Hijrah Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan mungkin akhir dari umat ini akan menjadi baik keadaan mereka kecuali dengan perkara yang telah menjadi baik generasi awal umat mereka. Ketika kita mengetahui ya kebaikan, kejayaan, kemuliaan generasi awal umat ini tidak lain kecuali dengan sebab mereka berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, dengan pengajaran dan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah sebab yang akan menjadikan baiknya kita sebagaimana baiknya generasi awal umat ini. Thumma fi muqabalati dzalika min al-'ajab al-'ajib alladhi laysa bighoribin. Kemudian hal yang sebaliknya dari perkara yang sungguh-sungguh mengherankan, alladhi laysa bighorib, di mana hal ini bukan sesuatu yang asing, irtiqaul umamil ukhra, ya di saat umat Islam dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina, sebaliknya selain mereka mencapai kemajuan yang sedemikian rupa, fi hadhil awqati, di zaman-zaman ini, fi sina'ati al-mudhishah, dari berbagai ya, produk-produk yang mencengangkan ya, yang dihasilkan oleh mereka dalam berbagai bidang, wa ikhtira'atil khariqati al-mu'jizah, demikian pula yakni ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh mereka yang khariqah, yakni luar biasa ya, di luar dari keumuman, al-mu'jizah, yang betul-betul ya sedemikian hebat, wal quwwatid dhahmah, kekuatan yang demikian besar ya, sebagaimana yang bisa kita lihat bagaimana misalnya dalam berbagai bidang, baik itu dalam persenjataan ya, bagaimana mereka bisa mengendalikan ya peluru ya, yang demikian jauh jarak jangkaunya ya, ke sasaran yang demikian tepat, bagaimana mereka bisa mengendalikan ya pesawat musuh ya dengan menggunakan kemampuan satelit mereka. Sekian banyak ya kemajuan-kemajuan yang mencengangkan. Kemudian annahum lam yazdadu biha illa syaqa. Namun kenyataan yang terjadi pada mereka bersamaan kemajuan-kemajuan tersebut tidaklah menambah mereka kecuali kesengsaraan. Ya, penemuan di bidang persenjataan akhirnya digunakan untuk bagaimana menghancurkan kehidupan yang ada. Ya, sebagaimana yang bisa kita saksikan. Ya, kehancuran yang luar biasa. Jadi bukan kemudian kemajuan-kemajuan yang ada ketika kemajuan itu ada di tangan orang-orang kufar memberikan kebaikan kepada manusia, bukan. Bahkan sebaliknya penderitaan yang dirasakan oleh manusia. Hatta sarat hadaratuhum allati yu'jibuna biha wa yakhda'u laha ghairuhum muhaddadatan kulla waqtin bitadmiril 'am. Membuat persenjataan yang daya hancurnya bukan hanya sebatas satu kota, ya, namun sampai bisa menghancurkan yakni wilayah yang demikian luas. Ini ancaman-ancaman yang justru muncul ketika pengetahuan-pengetahuan dalam masalah dunyawiyah adanya pada tangan orang-orang kufar. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita bisa pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallah.